jangan kau tutupi. Paras melati di sanggul cerita, berparas melati di sanggul cerita. Nur Aziza, Nur Aziza, gadis Malaysia memakai kebaya panjang berselendang. Pandang